Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Iqra. An Jabir radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu Muslim. Jadi Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Islam itu selamat dari gangguan lisan. Seorang muslim itu adalah muslim lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Hadis riwayat Ikra. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau remehkan kebaikan apapun walaupun berjumpa dengan saudaramu se-muslim dengan wajah yang ceria. Hadis riwayat Muslim. Nah, anta ya Abu Abbas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insanu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min salatatin illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah alaihi wasallam sabda, apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Ahsan. Anta Randy. Randy. Yang pendek aja lah, ganti hadis. Panjangan. Ganti hadis yang lain. Dari Imam Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niscaya engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah. Malik ibn Khuwairith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli rawahu Bukhari. Dari Malik ibn Khuwairith radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Irwa nomor hadis yang satu lagi masih berkaitan tentang sumpah, hadis Ibnu Umar juga. Kalau mendatangkan hadis tentang sumpah itu dua, yang pertama Ibnu Umar di Tirmidzi, yang kedua Ibnu Umar di As-Sahih, Sahih Al-Bukhari kalau enggak salah. Coba. Man kana halifan rawahul, yakin apa ya, apa kurang yakin? Rawahu oh Muslim, yakin Bukhari lagi, yakin Bukhari Muslim. Wah, dijawab Bukhari Muslim atau Bukhari atau Muslim? Hah? Bukhari. Ah, siapa? Artinya? Nah, di dalam sahih. Ahsantum. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk hadis yang ke-20 ya. Hadis ke-20 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Qala Al-Imam An-Nawawi Al-Hadithu Al-Ishrun, hadis yang ke-20. Al-Haya'u wal-Iman, rasa malu dan keimanan. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasda' ma syi'ta." Rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mimma adrakan nas, termasuk dari sesuatu yang dijumpai oleh manusia, min kalamin nubuwwatil ula, dari kalam kenabian, generasi pertama dari generasi kenabian awal-awal adalah idza lam tastahi fasda' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini kalam yang dijumpai oleh manusia dari generasi awal kenabian, dari awal sekali. Dari dulu kalam ini sudah masyhur. Ya. Sudah terkenal. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Masya Allah. Luar biasa. Kalimat yang pendek, singkat, ringkas, padat. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu lagi, berbuatlah sesukamu. Apapun itu. Apapun itu, mau berbuat maksiat, silakan. Itu tandanya orang yang berbuat sesukanya, apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya, berarti dia sudah tidak punya malu lagi. Halus kalimat ini, halus, lembut, sindiran yang sangat tajam, yang sangat mengena di hati kita. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Masih punya malu? Kalau masih punya malu, ya berarti tahan. Jadikan ya Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai bimbingan dalam menjalani kehidupan. Tetapi kalau sudah tidak malu, tidak ada malu lagi berbuat sesukamu, apapun yang diinginkan oleh hawa nafsumu, berbuatlah sesukamu. Luar biasa. Kalimat yang sangat sangat menyentuh. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Disebutkan dalam 3 tempat. Nomor 3483, nomor 3484, nomor 6120 disebutkan di sini demikian. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarahnya di sini disebutkan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, maknaha idza aradta fi'la syai'in fa in kana mimma la tastahi min fi'lihi min Allah wala minan nas faf'alhu wa illa fala. Makna hadis ini adalah, apabila engkau menginginkan untuk berbuat sesuatu dan perbuatan ini termasuk dari perbuatan yang tidak ada pada dirimu rasa malu dari melakukannya. Malu terhadap Allah dan malu terhadap manusia. Faf'alhu, maka lakukanlah. Wa illa fala, jika tidak maka jangan dilakukan. Wa ala hadzal hadis yaduru madaral Islam, yaduru madaral Islam kullahu. Atas hadis ini, yakni berdasarkan hadis ini, ya berputarlah ya al-Islam, secara artinya hukum di dalam Islam berputar pada hadis ini semuanya, ya semuanya, yakni apapun itu, ya baik berbuat maksiat, kalau tidak malu lagi silakan lakukan, meninggalkan kewajiban, kalau tidak malu lagi silakan ditinggalkan. Karena masih ada rasa malu di hati kita, makanya kita melakukan ketaatan kepada Allah. Kita melakukan ibadah salat 5 waktu, melakukan puasa di bulan Ramadan, menjauh dari berbagai macam yang dapat merusak diri kita, menjauhi teman-teman yang buruk, menjauhi teman-teman yang jelek, berkumpul dengan orang-orang saleh. Ini semua diantara buah dari rasa malu itu tadi. Buah dari rasa malu. Sekian banyak kebaikan akan tercapai tatkala seorang memiliki rasa malu. Maka dari itu Rasulullah SAW pun mengatakan, al-haya'u khairun kullu. Rasa malu itu baik semuanya. Tidak ada yang buruk. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ini rasa malu yang dibenarkan syariat. Kita mau meninggalkan kewajiban, malu rasanya. Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang menyengsarakan kita, malu rasanya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberi kita hidayah. Ya, kita berkumpul dengan teman-teman yang dapat menjerumuskan kita, malu rasanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kita hidayah yang harus kita jaga. Wa ala hadza yakunu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fasna ma syi'ta amru ibahatin li'annal fi'la idza lam yakun manhiyan anhu syar'an kana mubahan. Atas dasar ini kata Imam Nawawi rahimahullah, makna firman Allah subhanahu wa ta'ala fasna ma syi'ta, silakan engkau lakukan apa yang kau inginkan, amru ibahatin. Perintah di sini maknanya adalah boleh. Ya. Silakan, kalau sudah tidak ada malu lagi silakan. Ya, boleh di sini bukan berarti ya tidak berdosa. Kalau itu perbuatan yang jelek pasti berdosa, ya. Pasti secara hukum dia berdosa. Li'anal fi'la idza lam yakun manhiyan anhu syar'an kana mubahan. Karena perbuatan itu jika tidak diperintah, jika tidak dilarang secara syariat, maka hukumnya mubah, boleh. Wa minhum man fassara al-hadits bi annaka idza kunta la tastahi min Allah ta'ala wa la turaqibuhu fa'ati nafsaka manaha waf'al ma tasha. Wa yakunu al-amru fiha lit-tahdid la lil-ibahah. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa perintah di dalam hadis ini bukan bermakna boleh. Di antara mereka ada yang menafsirkan hadis, apabila engkau tidak malu terhadap Allah, engkau tidak merasa diawasi olehnya, maka perbuatlah apa yang diinginkan oleh jiwamu, apa yang diinginkan oleh dirimu, apa yang diinginkan oleh hawa nafsumu. Waf'al ma tasha, lakukanlah apa yang engkau inginkan. Maka perintah di sini maknanya litahdid, ancaman. Bukan maknanya boleh. Bukan maknanya boleh. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-40. I'malu ma syi'tum. Perbuatlah apa yang kalian inginkan. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Isra ayat 64. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Silakan engkau perdaya siapapun yang engkau mampu, wahai iblis, ya, dengan suaramu. Ini menunjukkan apa? Perintah di sini bukan ibahah, bukan maknanya boleh, tapi ancaman. Ya, ancaman. Wallahu a'lam, ya. Yang kedua ini lebih mendekati, ya. Karena kalau dia bermakna ibahah, ya dipahami yang namanya ibahah itu boleh, ya. Sedangkan seseorang tidak boleh berbuat sesuatu yang haram. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam hadis ini, kalau kalian sudah tidak punya malu lagi, berbuatlah apa yang kalian inginkan. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan ancaman. Silakan berbuat, ya, apa yang kau inginkan. Dalam keseharian kita saja ada seperti itu. Misal anak kita nakal, kan? Oh, na'udzubillah, ya. Mungkin dia melanggar aturan yang sudah kita tetapkan. Contoh misal gampangnya sajalah. Anak kecil itu kan suka coret-coret. Rumah habis dicat, Masya Allah, udah bagus rumahnya, sudah bersih mengkilat. Hah? Ada pensil baru diperuncing juga, baru bagus juga, baru beli. Papan tulisnya, biasa kalau di sekolah pakai papan tulis sekolah, coret-coret, ini di rumah tidak ada papan tulis. Diambillah cat, diambillah apa? Dinding yang ada di rumah itu tadi, dipakai untuk coret-coret. Aduh. Habis rumah yang sudah dicat tadi, yang sudah bagus tadi dicat. Kadang orang tua ngatakan, coret-coret. Coret-coret. Silakan. Anak udah takut itu, Pak. Ini kalau diteruskan nanti bisa dicubit ini atau dikasih ekop, dihukum. Kan begitu. Silakan, coret-coret. Udah enggak berani lagi dia. Enggak berani lagi biasa kalau kita sudah seperti itu dengan nada marah, dia sudah berpikir, "Oh ya, aku salah ini. Kalau aku lakukan terus, ini bisa jadi aku dihukum. Entah disuruh melakukan ini dan itu atau bisa jadi aku dicubit oleh ayahku." Maka dia tidak melakukan itu. Dia berhenti. Nah, demikianlah gambarannya. Silakan, Saudara, silakan. Jadi kalau kita lakukan ya bisa jadi dicubit ya atau dihukum atau yang semisalnya. Demikian pula di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau engkau tidak punya malu lagi, berbuatlah sesukamu. Ya, ini silakan, silakan. Kalau itu bentuknya larangan, engkau terobos, silakan. Allah Subhanahu wa taala akan menghukummu. Allah Subhanahu wa taala mengawasimu. Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang samar baginya satu makhluk pun. Begitulah kurang lebih maknanya. Ini penjelasan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya termasuk dari yang dijumpai oleh manusia dari kalam kenabian yang pertama adalah apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka. Yakni anna min baqaya nubuwatil ula allati kanat fil umamis sabiqah wa aqarratha hadhihi syari'atu. Yakni yang tersisa dari kenabian generasi pertama, allati kanat fil umamis sabiqah, yang ada pada umat-umat terdahulu itu, dan ditetapkan oleh syariat kita, yaitu ucapan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, dari generasi awal para nabi ya disebutkan demikian. Itulah yang tersisa sampai sekarang ini yang ditetapkan oleh syariat kita, diantaranya yang ditetapkan yang tersisa dari syariat terdahulu, yaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau lam tastahi, tidak malu, berbuatlah sesuka. Memang ada dari syariat-syariat terdahulu yang ditetapkan oleh syariat kita. Seperti ya puasa Daud. Puasa Daud itu puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa satu hari, berbuka satu hari. Berpuasa satu hari, tidak berpuasa satu hari. Besoknya lagi demikian puasa lagi. Besoknya lagi tidak. Ini syariat ya dari Nabi Daud alaihi salam dan ditetapkan oleh syariat kita. Ya. Nah, untuk menetapkan itu semua tentunya harus dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, karena tidak semua yang bisa yang ada di syariat terdahulu itu diterapkan di syariat kita. Untuk menetapkan yang terdahulu itu harus ada bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Karena syariat yang dipakai di akhir zaman, syariat yang dipakai oleh kita adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghapus syariat-syariat terdahulu. Memang ada beberapa yang ditetapkan seperti tadi ya, puasa Daud ya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, ini kalimat yang senantiasa ya dijumpai dari zaman dahulu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak punya malu, berbuatlah sesuka. Yani idza lam taf'al fi'lan yustahya minhu fasna' ma syi'ta. Jikalau engkau berbuat suatu perbuatan yang perbuatan tersebut adalah malu untuk dilihat orang lain, didengar oleh orang lain. Yang engkau melakukan perbuatan itu dan engkau tidak punya malu lagi untuk menampakkannya. Ya, tidak ada lagi rasa malu, terang-terangan sudah di depan manusia. Fasna' ma syi'ta, berbuatlah sesuka. Hadza ahadul wajhain. Ini ada dua sisi kata beliau. Maknanya fa'alhu fi hadzal ma'na. Perbuatlah sesuai dengan makna ini, maknanya secara zahirnya. Dan sisi yang kedua kata beliau, annal insan idza lam tastahi yasna' ma syaa'a wa la yubali. Bahwa seseorang apabila tidak punya malu lagi, berbuatlah sesukanya dan jangan pedulikan yang lain. Wa kilal ma'nayain sahih, dan dua-duanya sahih. Dua-duanya benar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada dua makna ya dalam memahami hadis ini. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak punya malu, berbuatlah sesukamu. Makna yang pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa'alhu, lakukanlah. Bahasa kitanya silakan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, annal insan idza lam tastahi yasna ma syaa'a wa la yubali. Bahwa seseorang jikalau tidak punya malu lagi, silakan dia berbuat apa yang dia inginkan, wa la yubali, jangan pedulikan yang lain. Wa kilal ma'nayain sahih, dan kedua-duanya sahih. Kedua makna ini benar adanya. Ya, ini seperti itulah kalau sudah tidak punya malu lagi. Tapi kalau orang yang punya malu, dia banyak ngerim, ya. Banyak ngerim, tidak langsung lepas, ya. Dia melepas syahwatnya sesuai dengan yang Allah halalkan. Yang tidak Allah halalkan, dia banyak-banyak menahan, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan. Jikalau terjatuh, ya, namanya manusia, terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kekeliruan, terjatuh dalam ketergelinciran, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yustafadu min hadzal hadis, diambil faedah dari hadis ini, annal haya min al asya allati ja'at biha syara'i'us sabiqah. Bahwa rasa malu ya termasuk dari perkara-perkara yang datang dibawa oleh syariat-syariat terdahulu. Masya Allah. Luar biasa ya agama Islam ini ya. Benar-benar lengkap, benar-benar terpuji. Dari segala sisi diatur. Ya. Diatur dari segala sisi. Semuanya ada bimbingannya. Di dalam agama Islam, ya, rasa malu itu sangat dikedepankan. Laki-laki dalam berpakaian tidak boleh menampakkan aurat. Bahkan laki-laki dalam berpakaian di luar sholat pun ya dianjurkan untuk menutup kepala dengan peci atau yang semisalnya. Ya, tidak boleh berpakaian yang membuka aurat. Ya. Tidak boleh berpakaian yang membuka aurat. Ditekankan, diperintahkan untuk menutup auratnya. Demikian pula dari wanitanya. Dibimbingkan di dalam agama Islam untuk menutup auratnya. Karena wanita itu ya disebutkan di dalam hadis ya, al-mar'atu aurah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita itu aurat. Idza kharajat tastashribuhu syayatin. Kalau dia keluar, dia akan dihiasi oleh para setan. Akan dihiasi oleh para setan. Maka dari itu di dalam Islam sangat ya sangat menjaga ini semua. Sangat menjaga masalih ya lil abdi, sangat menjaga kemaslahatan bagi setiap hambanya. Wanita kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikun, hendaknya kalian berada di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah, bersolek yang memfitnah kaum lelaki, yang membuat kaum lelaki tergoda. Itulah Islam. Kaum wanitanya betul-betul dijaga, betul-betul dipelihara. Ya, menutup aurat semuanya. Dan lihatlah, orang yang menerapkan ini, ya, kehidupannya akan tenang, tentram, bahagia, luar biasa. Ketika seorang hamba menerapkan bimbingan Islam. Lihat, ya, orang-orang yang tidak menerapkan bimbingan Islam. Dari kalangan wanita-wanitanya, Masya Allah. auratnya diumbar, dibuka kemana-mana, dilihat ya, aurat-aurat yang na'udzubillah, lihat, sangat membahayakan dirinya, sangat membahayakan dirinya, entah itu dirampok atau dilakukan kekerasan dan lain sebagainya terhadap dirinya. Coba kalau dia menutup auratnya, mengikuti bimbingan Islam yang sempurna ini, dia akan selamat dunia dan akhirat. Luar biasa, masyarul ahibah, barakallahu fikum. Kita banyak-banyak bersyukur. Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim. Ya Allah, jadikan pula kita orang-orang yang mempelajari agama Islam. Mempelajari agama Islam, mendalami agama Islam, dan berupaya mengamalkan syariat Islam. Banyak-banyak bersyukur kita, masyarul ahibah, barakallahu fikum. Banyak orang di luar sana yang tidak memahami, yang tidak mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh syariat Islam, sehingga kehidupannya banyak carut marut dan tidak terbimbing di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wa annal insani yanbaghi lahu an yakuna sarihan. Hendaknya seseorang itu menjadi seorang yang sarih, ya, jelas. Fa idza kana syai' la yustahya minhu falyaf'alhu. Jikalau ada perbuatan yang tidak malu, ini kalau dikerjakan tidak akan membuat malu, maka lakukan, ya, lakukan. Sehingga seseorang mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan. Kalau ini aku lakukan membuat malu, malu dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, malu dia kepada manusia juga, ya, maka jangan dilakukan. Tahan. Ya, tahan. Inilah penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, satu hadis selesai. Jam berapa masuk? Udah 5 menit lagi. 4 menit lagi, masyaallah. Apa ada yang mau bertanya 4 menit? Tidak ada? Maksudnya? Amal sunnah. Rasulullah SAW mengatakan ahabbus siyam ilallah siyam Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah ba'dal fariidah, setelah puasa wajib, puasa Daud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Puasa Daud itu puasa satu hari, besoknya lagi tidak puasa. Besoknya lagi puasa. Besoknya lagi tidak puasa. Ini bagi yang mampu. Ya. Bagi yang mampu, masyaallah. Alhamdulillah kalau antum bisa menerapkan ini, masyaallah, ya. Puasa Daud, barakallahu fikum, sunnah dan dianjurkan. Puasa yang dicintai, paling dicintai Allah setelah puasa wajib, setelah puasa wajib. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.